Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman Khudu hidrakum, ambillah kehati-hatian kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tak ada yang merasa aman dari makar dan perdayaannya, kecuali kaum yang pasti merugi. Karena itulah merupakan sifat dari orang-orang yang bertakwa, mereka terus berada dalam kondisi waspada, tahu akan besarnya bahaya, tahu akan banyaknya fitnah. Ketika hamba menyadari akan hal ini, akan banyaknya bahaya, akan banyaknya fitnah, ditambah lagi hamba menyadari bahwa dirinya tidak merasa aman. Sementara yang menginginkan kita celaka, betul-betul mencari celah supaya kita celaka. Syaitan, la'natullah alaih. Kesadaran ini akan melahirkan satu ibadah. Ibadah permintaan perlindungan, permintaan penjagaan. Dan banyak orang lalai akan ibadah ini. Al-isti'adah, minta perlindungan, minta penjagaan adalah ibadah yang terlalaikan oleh banyak umat manusia. Padahal syaitan betul-betul menginginkan kita celaka. di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia berkata, "Fabima ahwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Maka dengan sebab engkau telah mencelakakan saya, ya Allah, maka betul-betul saya akan duduk di atas jalan yang lurus untuk menghalangi orang yang lewat. Kemudian saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan-kanan mereka, dari kiri-kiri mereka. Dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Serangan dari empat arah di hadapan Allah dia nyatakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Kita memerlukan isti'adah, permintaan, kita memerlukan perlindungan, kita memerlukan penjagaan. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia semata yang mampu melindungi kita. Ketika hamba menyadari akan banyaknya fitnah, akan besarnya bahaya, ditambah lagi hamba menyadari akan lemahnya dirinya, tidak adanya kemampuan menghadapi hal itu, ditambah lagi hamba betul-betul paham, yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, di sanalah akan lahir isti'adzah, permintaan perlindungan, ibadah yang sangat besar. Tapi kalau hamba tidak menyadari adanya bahaya, walaupun dia baca bacaan-bacaan ta'awud, permintaan perlindungan, maka tidak mempunyai makna, sekedar lafaz, ketika hamba tidak menyadari bahaya. Apa arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim sementara kita tidak menyadari mengerikannya bisikan-bisikan syaitan? Apa arti perlindungan, permintaan perlindungan dari kesyirikan sementara kita tidak takut terhadap syirik? Minta perlindungan terhadap kekafiran sementara kita tidak takut terhadap kekafiran. Bagaimana mungkin mau tahu juga, mau takut? Tahu saja tidak. Tapi kapan hamba tahu bahaya, mengerikannya bahaya, maka ini modal untuk masuk ke dalam ibadah isti'adah. Tapi tidak cukup. Hamba harus tahu diri. Kita harus tahu diri kita, kemampuan kita, ilmu kita, apapun yang kita miliki, tidak akan bisa semata menghadapi bencana itu, bahaya itu. Ketika hamba menyadari hal ini, maka akan ada gejolak hebat di dalam hatinya untuk mencari perlindungan. Dan ketika bertemu dengan ilmu bahwa hanya Allah yang bisa melindungi, di sanalah akan terarahkan ibadah isti'adzah itu dengan sebaik-baik pelaksanaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua surah khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka-mereka yang merasakan hebatnya ibadah isti'adzah ini. Dua surah permintaan perlindungan dari bahaya apapun Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai anugerah untuk kita. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dan qul a'udhu bi rabbin nas. Al-ikhwah rahimahumillah. Dalam hadis yang sahih, ketika turun dua surah ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan isti'adah yang lainnya, fokus dengan dua surah ini. Hebatnya dua surah ini. Allah turunkan kepada kita apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Maka merasa tenanglah dengan turunnya dua surah ini. Dan tak kapan kita berpaling kepada selain Allah dalam meminta perlindungan, kita tidak akan mendapatkan kecuali semakin berada dalam bencana, semakin takut, semakin susah, semakin berada dalam jurang-jurang yang lebih dalam. Orang minta perlindungan dari bahaya, tapi kapan kepada selain Allah, pasti semakin berada dalam bahaya. Pasti semakin berada dalam jurang-jurang kegelapan, ketakutan yang sangat mengerikan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sungguh dulu ada lelaki-lelaki dari kalangan jin, dari kalangan manusia, orang-orang dari kalangan manusia, ya'uduna minta perlindungan, birijalin minal jin, dengan lelaki-lelaki dari kalangan jin. Ini kepada selain Allah, dia minta perlindungan, penjagaan. Apakah dan akibatnya? Fazaduhum rahaqa. Maka, mereka semakin menambah dosa bagi mereka. Semakin takut. Minta perlindungan karena ingin selamat dari sesuatu. Justru, selamat dari hal itu, walaupun selamat, dan pasti masuk ke dalam bencana yang lebih besar. Dan banyak-banyak sudah tidak selamat, masuk lagi ke dalam bencana yang lebih besar. Fazaduhum rahaqa. Semakin menambah bencana bagi mereka. Kebinasaan bagi mereka. Ketakaburan bagi mereka. Bagi syaitan, semakin bertambah kekafiran dan ketakaburannya. Sebab dipertuhankan pada manusia. Dijadikan tempat berlindung. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita memerlukan ibadah isti'adah ini. Karena kita sangat memerlukan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua surah yang sangat mulia ini mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa. Surah Qul A'udhu di Rabbil Falaq. Coba perhatikan. Qul sampaikan. A'udhu, saya minta perlindungan, penjagaan. Bi Rabbil Falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq, Rabb segala makhluk, seluruh makhluk. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari segala bahaya apapun yang Allah telah cipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari ghasiq, kegelapan malam yang datang di waktu malam. Idza waqab, ketika malam semakin gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan bahaya tukang-tukang sihir yang meniup di simpul-simpul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahaya orang yang hasad ketika hasad. Surah ini melindungi semua jenis bahaya dari luar. Tapi surah yang terakhir ini lebih luar biasa. Karena itu di surah yang pertama satu nama Allah yang disebut. Kita minta perlindungan kepada Allah bi Rabbil Falaq, bi Rabbil Al-Falaq. Tapi di surah An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Sampaikan, ucapkan, a'udhu, saya minta perlindungan bi Rabbin Nas, Rabb seluruh manusia, pencipta, penguasa, pengatur manusia. Malikin Nas, raja seluruh manusia. Ilahin Nas, sembahan seluruh manusia. Tiga. Langsung tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terpakai untuk minta perlindungan dari bahaya yang disebut dalam surah ini. Dalam surah ini bahaya apa? Min syarril waswasil khannas, dari bahaya syaitan al-waswas yang memberikan bisikan dan sangat mahir dalam membisikkan. Al-khannas yang datang pergi dan sangat hebat dalam melakukan upaya dalam penyesatan. Terkalahkan dalam satu kesempatan, dia akan datang dalam kesempatan yang lain. Terus seperti itu, terus. Kalah, datang lagi. Tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah datang. Tidak ada. Sebab khannas. Ditambah lagi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wal nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Mengerikannya waswas itu, bisikan, pengaruh dari jin dan dari manusia ke dalam dada kita. Teman-teman jelek bisa mencelakakan temannya, bisa mengkafirkannya, bisa menjadikannya musyrik, bisa menjadikannya pezina, pencuri, pemabuk. Dengan ajakan, bisikan. Jin pun demikian. Yang kata Nabi SAW, inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan mengalir pada tubuh anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Syaitan dari kalangan jin membisikkan. Lebih hebat, lebih mengerikan lagi. Siapa yang akan selamat? Tidak ada yang bisa selamat kecuali hanya dengan pertolongan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita sangat memerlukan dua surah ini. Karena kita sangat memerlukan pertolongan Dia yang menurunkan dua surah ini. Dari semua bahaya yang datang dari luar atau yang datang dari diri kita. coba perhatikan Qul a'udzu birabbin nas dan surah sebelumnya. Semuanya menjelaskan tiga hal yang saya sebutkan. Agar supaya isti'adah, permintaan perlindungan, ibadah yang sangat hebat ini bisa terarahkan hanya kepada Allah. Satu, sadar bahaya. Min syar, min syar. Kita minta perlindungan, kita katakan a'udzu.